bokeh jelema lagi panari bokeh. Iuran pepatungan di karaoke suka bunga. Lala jodoh ger jelema bokeh bokeh. Selebritis Bandung korek api kacamata jam tangan sepatu baju kudu merek nu terkenal bari mutlak original. Soal harga mahal it's okay urusan cincai. Let's go.